of us on the mix. Ada apa kau bertendia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga? Ingatkah Bookies on the table. Open on.